dalam surah An-Naml ayat 65. Jumhur ulama menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh, seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang nukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an dan anaknya Hafsah radhiyallahu anha, Utsman bin Affan radhiyallahu dan yang lainnya. Namun kemudian mereka berselisih pendapat apakah tukang sihir diperintahkan untuk bertaubat lebih dahulu atau tidak, apakah orang itu menjadi kafir dengan sihirnya itu atau dibunuh hanya karena kerjanya yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini ikhtilaf para ulama. Tukang sihir kalau dia mau taubat, apakah bisa taubat? Bisa taubat. Taubat bisa. Artinya meskipun dia telah berbuat banyak kesalahan, kesyirikan, dosa-dosa yang besar, merusak, dia dianjurkan untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya dengan sihirnya dia membunuh orang, maka dia wajib dihukum, dibunuh. Jadi itu khilaf para ulama, apakah diperintahkan taubat dulu atau langsung dibunuh. Sebagian ulama menyebutkan tetap dianjurkan untuk taubat, tetap untuk taubat. Kemudian setelah dia taubat kemudian dibunuh, tidak ada masalah. Taubat, setelah dia taubat dibunuh karena dia telah membunuh orang lain dengan sihirnya, atau dia membuat kerusakan, ada orang yang jadi gila dengan sihirnya, ada gitu. Ada orang yang terus dia terkena penyakit sampai dia mati dengan sihirnya itu, maka dia dibunuh. Dan yang melakukan ulul amri, artinya pemerintah yang melakukannya. Kemudian apakah orang itu menjadi kafir? Para ulama menjelaskan bahwa sihir seperti yang disebutkan tadi, tukang sihir selalu dia kalau ingin melakukan sihir mesti melakukan kesyirikan dulu. Dia gak mungkin dia bisa melakukan sihir kecuali dengan berbuat kesyirikan yang dia keluar dari agama Islam dulu, baru setan itu akan mau membantu dia gitu. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa ijma'ul ulama bal akthar ulama ala anna sahir kafir yajibu qatluhu, bahwa para ulama telah ijma', bahkan kebanyakan ulama, bahwa tukang sihir kafir dan wajib untuk dibunuh gitu. Yang membunuh ulil amri gitu. Kalau kemudian dia bilang dia mau taubat, ya dikasih kesempatan dia taubat, tapi tetap dibunuh karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Orang yang membuat kerusakan di muka bumi harus dibunuh. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan kalau dengan sihirnya ia membunuh orang, maka ia pun dibunuh. Kalau tidak, cukup ia dihukum, namun tidak sampai mati. Itu seandainya dalam perkataan maupun amalannya tidak terdapat kekufuran yang nyata. Demikian pendapat yang nukil dari Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Jadi untuk perhatikan di sini, tiga imam mazhab, Hanafi, Maliki, dan Hambali, itu pendapatnya bahwa tukang sihir harus dibunuh. Kalau Imam Syafi'i tidak, dilihat dulu sihirnya, apakah sihirnya jelas-jelas dia membina bantuan kepada syaitan yang kemudian dia berbuat syirik dan dia mendakwakan bahwa dia mengetahui ilmu yang gaib, maka dia dibunuh. Tapi kalau tidak, tidak dibunuh. Itu pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau Syekhul Islam menjelaskan sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa harus dibunuh dia karena merusak tukang sihir. Cuma tetap karena sihir ini banyak macamnya, anwa' sihir ini. Jadi enggak langsung dibunuh, dilihat bagaimana kerusakannya. Jadi Imam Syafi'i itu melihat apakah dia merusak atau tidak, membunuh atau tidak dan yang lainnya, itu enggak langsung dibunuh. Dan ini salah satu pendapat dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama salah berpendapat bahwa tukang sihir kafir dan belajar sihir hukumnya adalah haram. Karena nas bahwa sihir itu kufur, nas Al-Qur'an ayat yang kita sudah baca tadi di surah Al-Baqarah ayat 102. Kan disitu disebutkan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini nas Al-Qur'an mengatakan bahwa belajar sihir hukumnya apa? Kufur. Nas itu Al-Qur'an. Bahwa orang belajar sihir kufur. Maka di sini disebutkan bahwa tukang sihir kafir dan belajar sihir hukumnya haram. Para sahabat Imam Ahmad menyatakan kafir bagi orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni Ibn Qudama di juz yang ke-12. Sihir adalah dosa besar yang membinasakan seseorang di dunia dan akhirat. Tukang sihir tidak akan bahagia di mana saja ia berada, dan dia tidak akan tenang hidupnya selama-lamanya. Karena orang melakukan sihir berbuat syirik. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa buat sihir maka dia telah berbuat syirik. Dan orang yang melakukan sihir tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Karena Allah menyatakan demikian dalam surah Thaha di ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Artinya orang tukang sihir tidak akan bahagia selama-lamanya di mana aja dia berada. Karena dia membawa kerusakan di muka bumi ini. Kemudian bahwa sihir itu termasuk dosa besar yang besar, itu hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala syirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklul mal al-yatim والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah 7 perkara yang membawa kepada kehancuran. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Apa 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirk, asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wassihr, sihir, yang ketiga waqatul nafsi lati haramallah illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh agama, waqlu riba, makan riba, yang keempat, yang kelima waqlu mal yatim, memakan harta anak yatim, yang keenam wa tawalli yawm az-zahf, membelot dalam peperangan, yang ketujuh wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa sedangkan ia tidak tahu menahu tentangnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi setelah menyebutkan syirik kepada Allah disebutkan sihir. Ini termasuk dosa besar dan membinasakan. Adapun hukuman mati bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Adapun hukuman mati bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Dibunuh. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab, Jundub Al-Khair dan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Namun yang melaksanakan hukum tersebut adalah ulil amri. Pemerintah Islam setelah melalui proses pengadilan. Saya akan lanjutkan bahasan ini dari doa dan wirid. Kalau ada yang bawa bukunya untuk melihat dari buku doa dan wirid tentang masalah sihir berkaitan tentang pengobatan terhadap sihir dalam buku doa dan wirid. Tentang hakikat sihir sudah kita bahas. Dan sihir itu merupakan bagian daripada tipu daya syaitan. Dan sihir itu tidak akan mengenai kecuali dengan izin Allah. Kemudian saya sebutkan lagi macam-macam sihir. Sihir ini banyak macamnya. Ada sihir mahabbah, sihir kekuatan gaib, sihir pandangan mata seperti sulap, sihir yang membawa orang itu kepada penyakit, sihir yang membawa kepada perceraian, dan macam-macam disebutkan oleh para ulama sihir-sihir itu. Nah, sekarang kalau ada orang yang sudah terkena sihir, dia terkena sihir, nah, bagaimana? Jadi sihir ini mempunyai hakikat. Dan ini penjelasan para ulama salaf dari ahlu sunnah. Kenapa mereka menjelaskan bahwa sihir itu mempunyai pengaruh? Karena nas Al-Quran menyebutkan demikian dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Karena ada golongan dari ahlul bid'ah yang mengingkari adanya sihir. Perhatikan tuh. Kenapa dibahas sihir ini dalam kitab-kitab akidah? Karena ada golongan yang sesat yang mengingkari tentang sihir. Seperti Mu'tazilah mengingkari tentang sihir. Karena enggak cocok dengan akalnya dia. Seperti kemasukan jin, itu bagi Mu'tazilah enggak ada bagi dia. Karena enggak masuk di akalnya dia. Gitu. Kalau nas Al-Qur'an menjelaskan bahwa sihir itu ada. Hadis juga mengatakan demikian dan Nabi juga pernah tersihir dan punya pengaruh sihir itu. Gitu. Kemudian saya sebutkan di sini bagaimana pengobatan atau penanganan kalau orang ingin dia selamat dari gangguan sihir. Bagian pertama ini yang berkaitan dengan pencegahan, yaitu yang pertama mentauhidkan Allah. Nanti anda melihat dalam buku Doa dan Wirid. Yang kedua, menunaikan kewajiban syariat yang diturunkan Allah, meninggalkan yang dilarang dan bertaubat dari semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Tuh, perhatikan tuh, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah tuh, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Minimal satu juz, kalau bisa dua juz. Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai wirid yang kita baca setiap hari. Jangan ditinggalkan itu. Terutama kita baca surah apa? Al-Baqarah. Yang lain tetap satu juz kita baca, dua juz kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Gitu. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Baghi radhiyallahu anhu, Nabi sabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah surah Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah barakah. Membacanya, memahaminya barakah. Meninggalkannya adalah kerugian dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya." Kalau kita baca surah Al-Baqarah, tukang sihir tidak akan bisa masuk ke rumah kita. Ini hadis sahih, riwayat Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan juga hadis Nabi, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. La taja'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal bayti ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadisnya sahih dari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita baca lagi yang keempat. Jadi yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua menunaikan kewajiban menjauhkan larangan, yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an, yang keempat melindungi dan membentengi diri dengan banyak, dengan membaca zikir-zikir dan juga doa-doa perlindungan yang disyariatkan. Seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Atau boleh juga 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita baca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, milik Allah seluruh kerajaan, dan hanya bagi Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga di samping itu kita baca zikir pagi dan sore, jangan tinggal tuh zikir pagi sore. Antum baca, istri antum baca, anak antum juga baca setiap hari, ajarkan itu. Setiap hari zikir pagi dan sore, jangan tinggalkan itu. Kemudian zikir-zikir yang lain juga dibaca. Zikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika masuk WC, keluar WC dan yang lainnya, itu baca zikir-zikir itu dan yang lainnya. Karena zikir itu akan melindungi seorang mukmin dari gangguan syaitan. Kemudian yang kelima yaitu memakan 7 kurma ajwa di pagi hari. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yawm summun wala sihrun. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, yang sering orang sebut dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi Nabi menyebutkan 7, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yawma summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, itu orang yang silakan dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga sihir pada hari itu. Dan ajwa yang bagus ya ajwa dari Madinah. Gitu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurahu summun hatta yumsiya. Barang siapa yang makan 7 buah kurma yang ada di antara 2 tanah bebatuan hitam di Madinah pada pagi hari, maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun sampai sore hari. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bagian pertama, arti kita perlindungan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk yang kedua, bagian kedua. Bagian kedua, pengobatan bagi sihir yang sudah menimpa pada diri seorang. Bagian kedua ini pengobatan. Cara yang pertama, mengeluarkan sihir tersebut dan menggagalkannya jika diketahui tempatnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Ini yang paling manjur ini. Kata para ulama, ini paling manjur seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Cuma antum juga perhatikan bahwa yang banyak terkena sihir, kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, kata beliau begini, ghalibu ma yu'athiru ay sihr fi an-nisa'i wa sibyani wal juhal wa ahli al-bawadi wa ahli al-bawadi, ghalibu ma yu'athir ay sihr fi an-nisa'i wa sibyani wal juhal wa ahli al-bawadi. Umumnya sihir itu mengenai para wanita, anak-anak. Jadi wanita itu karena lemah dia sering kena sihir, anak-anak, orang-orang bodoh, dan juga orang-orang badui. Dan yang terkenal lagi, wa man dha'ufa hadhu minad-dini wa tawakkul wa tauhid. Yang terkenal lagi kata Ibnu Qayyim yaitu orang yang lemah agamanya, lemah tawakalnya kepada Allah, lemah tauhidnya. Waman la nasiba lahu min al-awradi al-ilahiyah wa da'awat wa ta'awudzat an-nabawiyah. Dan juga orang-orang yang dia tidak membaca zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa dan perlindungan yang dari Nabi SAW. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jadi banyak ini yang terkena sihir itu wanita. Kemudian anak-anak. Maka antum juga harus hindar itu di rumah itu. Di antaranya juga yang di rumah tuh yang sering terdengar suara musik gitu. Itu juga gampang sekali karena setan paling senang dengan musik. Makanya Nabi mengharamkan sallallahu alaihi wasallam musik itu. Haram. Dan ada buku saya tentang hukum musik. Saya bawakan. Jadi musik itu kalau dia terdengar suara-suara musik dalam rumah itu, setan paling senang untuk masuk. Dan sihir paling gampang untuk masuk ke rumah itu. Atau ada gambar-gambar makhluk hidup, juga setan paling senang masuk di tempat itu. Dan paling kena, paling gampang kena itu. Maka itu hati-hati. Jadi cara yang pertama tadi, ketika orang terkena sihir, dikeluarkan bukulnya, tempatnya. Karena biasanya orang ketika melakukan sihir itu, dia tiup-tiup di bukul itu, tali ikatan yang dia akan taruh di tempat atau di rumah orang itu, yang orang itu akan tersiksa dengan itu. Karena Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Ya, tiup-tiup itu yang dia taruh di buhulnya. Kalau itu bisa ketemu buhulnya itu, insyaallah paling manjur itu. Kata Al-Imam Al-Qayyim. Sekarang kita masuk cara yang kedua, dari bagian yang kedua, cara yang kedua. Cara yang kedua, ketika orang terkena sihir, yaitu menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu menumbuk 7 helai daun bidara dengan 2 batu. Kemudian 2 bidara ini dimasukkan ke dalam air yang cukup. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang dibacakan ayat kursi, itu paling manjur itu ayat kursi. Kemudian amanah Rasul, 2 akhir di surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, itu dibacakan. Kemudian disiramkan kepada orang yang terkena sihir, disiramkan kepada dia, bacakan. Atau diminum oleh dia, diminum dan juga disiramkan, digunakan untuk mandi. Dan ini sudah dimujarab, artinya sudah dicoba. Dan banyak yang sembuh. Kemudian di antara caranya lagi dengan membaca ruqyah, artinya baca ayat-ayat, seperti dia baca, kalau enggak pakai tadi daun sidr bidara, tidak pakai itu, ya dibacakan aja langsung, enggak perlu daun sidr, enggak ada masalah, enggak disiramkan enggak masalah, tapi dibacakan kepada orang yang terkena sihir itu, yaitu dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dibacakan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang ketiga, membaca beberapa ta'awud, membaca ruqyah dan doa yang mencakup, seperti membaca As'alullah al-azim, Rabbal arshin azim, ayyashfiyaka. Kalau untuk laki ayyashfiyaka, kalau untuk perempuan ayyashfiyaki. Gitu. As'alullah al-azim, Rabbal arshin azim, ayyashfiyaka. 7 kali. Dibaca 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan kamu. Dibaca 7 kali. Riwayatnya sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Hakim, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita pegang di bagian dia sakit, asallallahu alazim rabbal asyir azim ayyashfiyaka, 7 kali baca. Atau kita anjurkan orang yang sakit itu membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali di bagian yang dia sakit. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali. Jadi baca bismillah, bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali. Ya Allah, aku bingung dengan kemuliaan-Mu. Aku bingung pada Engkau ya Allah dengan kemuliaan-Mu dari kejahatan apa yang aku temui dan apa yang aku khawatirkan. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pulalah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Ayat-ayat Al-Quran. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا.

عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. Dari Al-Aghor Al-Muzani, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terkadang hatiku terhenti, terputus dari berzikir kepada Allah, dan sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun karena merasa berdosa, tidak berzikir kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis sahih, riwayat Muslim. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, andai kalian tidak melakukan dosa, niscaya Allah Ta'ala akan melenyapkan kalian lalu mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka beristighfar kepada Allah dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Hadis sahih, riwayat Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan Allah berfirman, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudara seiman dan seakidah para pemerhati Roja sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam siaran langsung yang tadi sedang diselenggarakan ada kesalahan teknis, yaitu tidak bisa melanjutkan untuk kajian bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah karena ada pemadaman listrik, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi tidak bisa melanjutkan untuk kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti acara, rangkaian acara selanjutnya bagi Anda para pemerhati Roja sekalian, dan mudah-mudahan pula insyaallah di kesempatan Sabtu yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah bersama penyusunnya langsung, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.